Kamu? Iya, kamu. Ada waktu nggak buat jawab pertanyaan dari Citra Kirana? Ada ya. Pertanyaannya, kamu pernah nggak sih kepingin kulit cerah, glowing, kayak berlian gitu? Pernah? Wah, sama dong. Tapi sekarang aku udah punya rahasianya nih. Aku share ya. Jadi, awal rahasia kulit glowingku itu Give White Hijab, skincare body wash baru untuk perempuan berhijab kayak kita-kita nih. Pastinya halal dong. Ada saffron yang berharga dan niacinamide yang cerahin kulit saat mandi. Dilengkapi Vita White Complex, bikin kulit tambah ternutrisi dan glowing deh. Aku udah buktiin loh, sekarang giliran kamu. Give White Hijab Skincare Body Wash, rahasia kulit glowingku. Ada bar soapnya juga loh, beli langsung di toko terdekatmu ya. Wingscare.